Lalu dibagikan kepada masyarakat, pastinya bagiannya adalah kasih sayang kepada Allah. Nah, baik. Apabila ya, yang dinafikannya adalah kesempurnaan bagian, maka dihukumi kefasikan sebagai model sihir kedua. Wa ma'na iskarahu ay, dan siapa saja yang mempelajari, mungkin dia juga mempelajari sihir untuk cara ya, petunjuk Allah yang memberi kita bukan dengan ya, ilmu-ilmu sihir. Ditinggalkan mempelajari ilmu kita sebagai petunjuk yang Allah turunkan ya, kepada para rasul yang sebagai risalah. Dia tukarkan dengan mempelajari ilmu-ilmu sihir. Wah, sekarang sudah hebat ya, bukan mempelajari kita dulu, juga Rasulullah cari. Nah, ilmu yang cepat. Cepat bukan ilmu apa? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala nanti ingin membuatkan ilmu-ilmu syaitan atau pengajaran-pengajaran syaitan yang kuliah tujuan syaitan sebagai disebutkan adalah upaya benar-benar merusakkan dari Adam yang akhirnya memasukkan kepada kemusyrikan dan kemaksiatan. Oh iya. Dan kalau memakai tindak hati menolak, maka dia tidak memiliki atau tidak ada bagian untuknya di akhirat. Malahu wa'ilah salahu wa'ilah. Dia tidak memiliki bagian ya, di akhirat nanti. Ayat malahu nasibun. Ayat salah nasib. Dia tidak memiliki bagian. Wa kullu man laysa lahu fil akhirati dukhalan, dan setiap orang yang tidak memiliki bagian bentuknya di akhirat nanti, maknahu artinya amaluhu atau perbuatan yang dia lakukan itu habitun batil, perbuatan itu adalah perbuatan yang batil, gugur, tidak ada manfaat. Sihir perkara yang habit gugur tidak ada manfaat, tidak akan bermanfaat. Batil ingatkan ya, menunjukkan karena sebuah perkara yang batil. Kemudian saya melanjutkan lagi imak anjan takian nasib intifaan kuliah, tetapi apakah menafikan kemudian akan bagian untuknya di akhirat itu, apakah dengan apa penafian peniadaannya total kuliah, jadi dia tidak akan mendapatkan sedikit pun di akhirat dari berbagai macam kenikmatan kebaikan sama sekali, kenapa masuk dalam siksa? Pasalnya kudul amal kubran laka, nyatalah akan menjadi itu pula amalan atau perbuatan sihir yang dia lakukan yang melengkapkan kepada dia untuk tidak mendapatkan apa-apa sedikit pula dari akhirat. Kenapa? Perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan berbeda, dan Allah SWT tidak rindu punya perbuatan. Ataukah intifak di sini yang dinafikan karena perbuatan itu intifaan kamalan nasi supaya perbuatan yang menafikan kesempurnaan bagian diri, tidak mendapatkan bagian yang sempurna di akhirat nanti disebabkan karena kefasikan. Ya, lebih kaji model yang kedua ini imbusan kepada kemaksiatan kefasikan, maka dia tidak akan mendapatkan bagian yang sempurna di akhirat nanti karena ada proses adab siksa dalam rangka ya menjalani akal ya, harus menjadi imbalan atas perbuatannya di dunia. Jadi dari perbuatan-perbuatan sihir yang mengandalkan dia akan memasukkan kembali. Baik, kemudian apa ya akalnya? Ayat yang kedua, ayat yang pertama tadi, bahwasanya Allah menegaskan walaupun alim ulama yusyarahu malahu fil akhirati dukhalan. Yang kedua, ayat kedua Allah Ta'ala bil jibti, yakni yu'minuna bil jibti wa tasdiq. Ada di antara ya, mereka ahlul kitab, padahal ahlul kitab yang itu seperti mereka para nabi, para nabi sebagai ahlul kitab yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan dapat risalah, tapi juga ada di antara mereka yang beriman kepada al-jibti wa tasdiq. Maka ayat ini mengisahkan bahwa juga akan ada jawab ini yang mengikuti jejak-jejak mereka. Ada yang beriman kepada jin dua tahun. Kemudian apa yang berkaitan dengan al-jinti? Ayat al-yahud dikatakan di sini. Orang Yahudi jadi orang-orang Yahudi adalah min akar nasi ta'allunan bisihari. Orang-orang Yahudi adalah mereka nyata termasuk di antara manusia yang paling banyak mempelajari ilmu sihir. Baik, hati-hati ya, dari mereka. Karena apa? CS-nya terus dengan setan. Ubudiahnya peribadatan-peribadatannya ritual-ritual itu apa? Mengerti kepada setan. Supaya kamu tidak rusuh untuk memanggil-manggil setan. Nah, maka disebutkan oleh ulama-ulama, mereka adalah orang yang paling banyak mempelajari sihir. Walau Allah sasaran lahir dan juga banyak menekuni terhadap sihir. Waya da'u dan mereka lahu-lahu Anna Sulaiman alaihissalam bahwasanya dari Musa Sulaiman ini kelakuan mereka. Allah memilih mengajarkan ilmu sihir kepada mereka. Mulia tuduhan keji dan dusta menisbahkan bahwa ilmu sihir ada kalau para nabi. Wahai Dakar ini menunjukkan kedustaan yang nyata. Ya, karena dibantah. Ya, luar kota. Nah, waktu itu saja, ya. Dan mereka dengan sihir tersebut telah berbuat aniaya, menyakiti, membelimi manusia. Apa jadinya pasal harun nabi mereka pun ada, ya, yang berusaha untuk menyihir nabi dan mereka sihir tersebut masuk. Makanya ini yang menyihir Rasulullah SAW. Baik, namun Allah Subhanahu wa Taala yang maha melindungi dan menjaga. Itulah ayat ya, seperti yang kata Allah Al Maulidat Tuhan wa Ahad Kul Allah Bilim Harap Kul Allah Bilim Nas akan terjadi masyarakat dan Al-Rupiah dan kita akan memberikan kemudahan sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Baik, jadi semuanya adalah hanya kaitan dengan takdir Allah SWT. Seperti apa misalnya? Misalnya ada midi ya, dipukulkan kepada seseorang. Ya. Atau batu kecil dilempar kepada seseorang. Oh, darah meninggal. Ya. Apakah midi ini secara logika, batu kecil secara ini mungkin akal pikiran, bisa membunuh matikan tidak? Ya, midi, coba satu kata. Kok kan tidak meninggal, uji coba semua. Tapi padahal ada satu yang meninggal. Ini adalah hikmah dari Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meninggal, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir sebenarnya tidak akan memberikan mudarat. Tidak akan memberikan manfaat. Kalau ada yang meninggal, kedaruh hikmah dari Allah. Dan itu merupakan anda sebab wasilah. Wakilah sebab yang menjadikan meninggalnya seseorang ada dengan jalan ini dengan jalan ini dan diantara pengaruh sihir tadi dengan orang bila tahap prosesnya yukayyad ini dibuat dan tidak sadar terhayalkan itu dan ini maka diperintahkan untuk apa? Banyak berlindung kepada Allah berakadi soleh itu mu'awidat. Nah, lalu kemudian jadi mereka menuduh yang keji ini orang yang lebih bahwa suri ilmu sihir itu jadi terkena di Sulaiman dua kali dan mereka itu terpustak. Ada berkata Allah Tawbid ajma'a ma'ina bina definisi yang paling lengkap untuk makna Tawbid yang dikatakan nah tentang kabut adalah laki-laki dari definisi ta'rif bahwa kabut adalah matajawaza bihim adu haddahu min ma'budin aw mad'uin aw mukhaf. Jadi yang seorang hamba melampaui batas padanya min ma'bud. Apakah dari ma'bud? Siapa yang mesti diibadahi? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah al-ma'bud yang diibadahi. Kalau melampaui batasan ini, biasanya dia tidak beribadah kepada Allah saja, tapi bisa dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lainnya. Maka yang diibadahi selain Allah tadi, karena batasan ma'bud adalah hanya Allah. Tapi kalau melampaui, ya, keluar dari itu, nah, maka yang diibadahi selain Allah itu adalah merupakan tauhid. Bila manusia, nah, yang diibadahi dia, dan dia ridho terhadap perbuatan abidnya, maka orang tersebut juga dikatakan tabut. Bagaimana kalau tidak ridho seperti dari Isa alaihissalam? Maka tidak dikatakan tabut. Ya. Saya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman kepadanya, nah, jawaban dari Isa alaihissalam di dalam ayatnya, anta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamu al-ghuyub. Apakah kau jangan menjadikan aku dan ibumu sebagai dua ilah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepada aku agar manusia beribadah kepada aku. Baik. Bukannya jadi kalau tidak ridha dengan perbuatan yang menyembahnya, tidak dikatakan takut. Tapi kalau ridha, maka seperti sebagian tokoh-tokoh dari kalangan sufiin, nah, atau dari kalangan syiah, syiah, nah, ini terjatuh kepada perbuatan syirik dan yang diibadahi nyata di sisi Allah dikatakan takut. Karena takut adalah mata jauh sebelah aku hadahu min ma'budin al-ma'budin al-ma'budin. Yang melampaui batas siapa hamba terhadap batasan tersebut, apakah dari ma'bud yang diibadahi makanya Allah dia melampaui kepada yang lainnya, al-ma'budin atau yang diikuti dia melampaui batasan yang harus diikuti. Karena yang diikuti adalah harus dengan timbangan kitab dan sunnah. Mengikuti seseorang harus dibangun di atas timbangan kitab dan sunnah. Kalau dia keluar dari timbangan tersebut, nah, dan makmu yang diikuti tadi senar ridho, maka dikatakan tauhid yang diikuti. Seperti ulama senang untuk diikuti oleh pengikutnya dalam menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Ulama-ulama ini dikatakan tauhid. Kenapa? Karena mengikuti seseorang harus dengan timbangan kitab dan sunnah. Maka jadi jawab sunnah orang taklid kepada dia, taklid kepada dia, fanatik kepada dia, ta'asul kepada dia. Kalau seandainya bukan kitab Allah dan sunnah Rasul yang jadi timbangannya, ini jadi tauhid. Allah jadi taati dan kalau tak semua zakat taat kepada dia keluar daripada kitab dan sunnah, ini bisa jadi tauhid. Itu juga disebut tauhid sebagai nasi kalau bertanya maka jawab sebagai abdu hajah mungkin nak mungkin Allah mungkin kalau muka wama dari nak mungkin ayat ya ya Allah wahyar karibok wahyar kamu di situ wahyar kamu atau dari mana ada itu di mak min ma'bud ya'lamuhu wa ya'lamuhu wa ya'lamuhu ya kita lu kita lu ya ya min ma'bud ya ya'lamuhu wa ya'lamuhu dengan pengetahuannya dan juga dengan kerelaan kehidupannya. Kalau ma'bud yang diibadahi selain Allah tadi, dia tahu bahwa dia itu beribadah kepada dirinya dan dia ridho senang dengannya, maka dikatakan orang tersebut sebagai ma'bud. Hakadza qala Ibnu Qayyim, demikianlah telah berkata Ibnu Qayyim dalam menjelaskan makna tauhidul qadsa baqa fi awal kitab dan telah berlalu dalam Al-Qur'an kita at-ta'li anatan ala hadal qaul inda qaulihi ada firman Allah Subhanahu wa taala wajib tadi qabulut dan jauhilah oleh kalian atau tauhid dan asyhad yang jadi syahid dari ayat atas qauluhu bil jibti ucapan atau firman Allah bil jibti mereka itu beriman kepada jibt apa itu jibtu hai difassarha amiru ini di mana Umar radhiyallahu anhu amir mukminin beliau menafsirkan kata al jibtu bi annaha sihir wa jibti adalah sihir mereka beriman kepada al jibtu mereka beriman kepada sihir nah amir mukminin menafsirkan jibtu adalah sihir wa ma tafsiru at-tawhid bi syaitan adapun penafsiran beliau tawhid adalah syaitan fa innahu min babi atau min babi tafsir bil mithal ini termasuk ya, model dari bab penafsiran dengan contoh menafsirkan sesuatu dengan memberikan contohnya jadi kalau tawhid maknanya apa yang mungkin tapi beliau memaknai tabut dengan apa? Sihir. Ini sebuah tafsiran dengan memberikan contoh dari model tabut. Jadi, wasalah Allah Taala dan para ulama salaf yang Allah sudah meridhoi mereka. Dipasirkan dalam ayat, ahya dan kadang-kadang mereka ulama salaf itu menafsirkan ayat kadang-kadang dikitanya dengan memberikan sebuah contoh. Jadi menafsirkan ayat kadang-kadang dengan memberikan contoh yang terkandung dari ayat. Yuhdar ayat yang bisa diikutkan kepada ibadahnya. Sebenarnya misalnya seperti ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala Tumma Allah tumar kita dan Nabi Nastafayna min ibadina Habibun walimu li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi'idnillah. Kata Allah SWT, kemudian kami ya, wariskan, memberikan Alkitab kepada mereka-mereka yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Memberikan Alkitab petunjuk ya, kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka mereka mendapatkan petunjuk Alkitab. Jadi untuk kita, Allah berikan Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Ini merupakan petunjuk untuk kita. Kata Allah, nah, kami di antara mereka yang telah diberikan petunjuk Alkitab ini, ada yang berani beli nafsi, ada yang berani pada dirinya. Dan di antara mereka yang kasih, ya, sikap sedang. Kami di antara mereka yang sangat itu, segera dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira saya terserah. Manusia terbagi pada tiga kelompok. Ada yang Masya Allah kecil dalam segala tipe-tipe kebaikan. Ada yang sekedar ya melaksanakan. Ada yang balik nafsi. Balik pada dirinya. Ya sholat, ya maling, ya macam-macam, ya maksiat, ya ibadah, ya juga ghibah, namimah, ya, ya ibadah, tapi juga melakukan berbagai macam kejahatan, kemaksiatan. Ini ada yang nafsi. Baik. Ada yang dia? Kalau Pak Ben Fasrin berkata sebagai ahli tafsir, ada lima nafsu yang dalam terhadap dirinya. Sebagai Pak Fasrin menafikan yang dalam terhadap dirinya adalah aladhi la yusalli illa ba'da qurujil waqti. Itu orang yang tidak mendirikan salat kecuali setelah keluarnya waktu. Salat tapi keluar waktu. Salat itu jam 9. Itu ada lima nafsu. Apa lagi? Ya. Salat maghrib. Ya, jam 10. Al-Mahir. Itu kan ibu nasi. Jika yang menafsirkan dari kendak. Ada kendak untuk pasir? Jadi, bangun tidur, pas ke bawah lahan. Ya. Al-Mukhasir. Allah di Yusuf di atas. Ya, senang. Pasir. Agak. Hemat sekali. Dia salat di akhir waktu. Akhir waktu dia katakan masa dikumpul heran, ada pun yang bersegera terhadap kebaikan ala disalisi yang telah diamalkan. Wahada mithalun antilah ini, ya, sebuah contoh dari beberapa contoh. Nah, walaysa ma tadullu ala ayat al-Qur'an disebut, dan bukanlah apa yang dimaksudkan atau dipunyikan oleh ayat secara tak menyeluruh. Walihada pasal apa pun, oleh karena itu sebagian menafsirkan dari ayat di atas di anna abbalin dinafihi, rohnya abbalin terhadap dirinya adalah alladhi la yusul zakat, yang tidak mengeluarkan zakat. Wal muktasib, ada pun yang dianggap agam muktasib menyusul zakat wal muktasib. Kalau tadi kan, ya, nah, yang boleh beri nafsi adalah tidak salah kecerita di luar waktu. Dan kalau salah di luar waktu, tidak diterima. Karena salah harus pada waktunya. Kemudian, ya, muktasib ditakdirkan dengan apa? Ya, salat di akhir waktu. Baik, tapi ini dikatakan sebagian melakukan dolim lelaki adalah yang melakukan zakat. Jelas dia dolim, tidak melaksanakan zakat, bermaksiat. Yang kedua, muktasib ditakdirkan yang melakukan zakat. Jadi boleh kewajiban, tapi tidak ya menjaga amalan-amalan yang diperintahkan yang lainnya dalam waktu masa. Salat wajib saja, tidak salat wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu keluar. Dia melaksanakan yang melaksanakan yang pokok, nah, tidak dijaga dalam kata ketika melaksanakan yang wajib-wajib, ya, banyak kekurangan yang mestinya khusyuk, yang mestinya tuma'ninah, banyak terlewatan. Nah, ini modal muktasib. Saya melaksanakan yang diperintahkan, tapi tidak dia sempurna. Maunya hemat sedikit-sedikit gitu. Sedikit. Saya hemat sedikit, tapi tidak dapat dibayar. Ya, bagusnya maunya apa? Dari ibadah yang hebat saja, sedikit saja. Nah, ini model untuk pesir. Saya. Wasadik bin Syarat adapun yang dimaksud dengan sadik bin Syarat sebagian menafsirkan adalah menyusul zakat yang mengeluarkan zakat dan juga yang masih tidak tersebut sesak wajah apa tidak. Sholat, kalau ini tidak sholat sudah sholat semuanya. Sholat, sholat wajib, duha, sholat apa, tahajud, witir, dan berbagai macam sholat pada wudu, sholat nyatul masjid, ini yang saya disebutkan. Ya, saya. Fataksir Umar Radhiyallahu Anhu dan tafsir Umar Radhiyallahu Anhu ditakut di syaitan. Ya. Ini tafsir diri. Umar melaksanakan takut dengan syaitan ini merupakan tafsiran dengan contoh. Model menafsirkan perkara dengan contohnya. Nah, kenapa ini anak Tawbud tak amin syaitan? Karena Tawbud lebih umum maknanya dari syaitan. Dan Tawbud itu bukan syaitan saja. Tawbud mencakup ini. Jadi ini sebuah tafsiran dengan salah satu contohnya. Tawbud. Kalau asal misalnya patung-patung, ya, kabar berapa lagi? Patung, termasuk dari Tawbud-Tawbud. Juga yang lainnya. Sama kalau Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, doa dan perbuatan mereka ada yang beribadah kepada Tuhan yang pada berhala juga pada mereka. Dan ulama dan para ulama dan umara alladzina yuzibunan nasa, ulama dan umara yang menyesatkan manusia juga yu'tabaru at-tawahid. Ulama dan umara yang menyesatkan manusia juga dasar sebagai tawahid. Kenapa? Di anda memutau manhadu karena mereka telah lewatas, ya, sokong membuat dan melebih-lebihkan wabahan memalih dan melebih dan mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak punya hak padanya. Maka kalau demikian bisa dikatakan tabu. Kenapa? Karena batasan perintah adalah harus diganti dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau keluar dari itu, maka dia menyesatkan manusia, maka bisa dikategorikan sebagai contoh. Dan kita diperintahkan sepuluh dan menjauh. So, ya. Kalau begini, rahimahnya wa rahimahnya juga akal adalah Tuhan Syair dengan kebesaran yang tidak ada di syaitan fikuli hayin wahidu hada ayatan limba di tafsir di kita ini juga berkantar satu tafsir dengan sahabat Pak Insyaallah dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya laksanakan.